Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah, nikmat bisa mempelajari dan memperdalam ilmu agama, nikmat sehat, macam-macam nikmat yang masih bisa kita rasakan hingga detik ini. Dengan bersyukur, kita berharap kenikmatan itu bertambah dan bertambah, tidak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca sebuah tafsir As-Sa'di. Karena surat Al-Fatihah telah selesai, kita mulai masuk tafsir surat An-Nas insyaallah taala. Juz amma banyak surat-surat pendek yang sering mungkin dibaca dalam sholat berjamaah atau sholat sunnah, sehingga di antara hal yang perlu kita ketahui adalah tafsir surat-surat tersebut. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa meresapi bacaan imam yang membaca atau bacaan kita sendiri yang membaca surat-surat tersebut, dan bisa membantu kita untuk mentadabburinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, masih dari kitab Tafsir As-Sa'di, dikatakan oleh penulis Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, tafsir suratin Nas. Tafsir surat An-Nas. An-Nas diambil dari ayat yang terkandung di dalamnya. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang terakhir mengandung kalimat tersebut. atau kata tersebut. Di mana annas itu artinya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan, yang memelihara dan memiliki atau menguasai manusia. Ka'anas, karena banyak terdapat dalam rangkaian ayat-ayat di dalam surat ini, surat tersebut dinamakan dengan surat An-Nas. Waqala Imam Masa'li rahimahullah wa hiya madaniyatun. Surat An-Nas adalah surat madaniyah. Apa artinya ini madaniyah? Turun setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Mungkin kita pernah ingat pelajaran-pelajaran yang lalu ada istilah madaniyah, ada istilah makkiyah. Kalau makkiyah apa? Yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, pas Mekah. Baik. Qala Imam Sa'di rahimahullah wa hadhihi surah mustamilatun 'alal isti'adah bi rabbin nas. Di dalam surat ini terkandung isti'adah, perlindungan terhadap kejahatan-kejahatan, perlindungan manusia, berlindung kepada Rabb, kepada Tuhannya manusia yang menciptakan, yang memelihara, yang menguasai manusia. Disebutkan wa malikihim, Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur, yang memiliki mereka. Kenidaannya manusia saja sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memelihara dan menguasai seluruh langit-langit dan bumi beserta isinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat-malaikatnya. Allah menciptakan dan memelihara matahari dan bulan. Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau di sini di dalam surat ini secara khusus disinggung adalah manusia. Wa qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, yang memiliki manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Di mana ilah itu artinya makhluk atau ma'bud, yang diibadahi atau yang disembah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kalau umat Islam meyakini Allah lah Tuhan sejati yang memang pantas untuk disembah, yang memiliki langit-langit yang tujuh serta bumi-bumi yang diciptakannya beserta segala isinya yang ada di antara langit dan bumi yang kita pijak ini. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala minasyaitan alladhi huwa aslu syurur kulliha wa maddatiha. Di dalam ayat itu terkandung perlindungan dari setan. Di mana setan ini adalah aslu syurur, pokok atau pangkal kejelekan, penyebab kejelekan-kejelekan yang ada di muka bumi ini kulliha, semuanya, semuanya. Bentuk kejahatan yang ada di muka bumi, kejelekan yang ada di muka bumi, yang tampak ataupun yang tersembunyi seluruhnya, setanlah biang keladinya. Yang membisikkan kepada pelaku, otaknya itu syaitan. Alladzi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Di mana bentuk fitnah setan terhadap manusia, bentuk kejahatan setan terhadap manusia adalah dengan membisikkan bisikan-bisikan di dalam dada-dada manusia. Waswasa, yuwaswisu, membisik-bisikkan, menghasut untuk berbuat jelek, untuk berbuat dosa, menggoda manusia agar terjerumus ke dalam syahwat yang terlarang, mengajak manusia untuk terjerumus ke dalam dosa dan permusuhan, membisik-bisikkan di dalam pikiran manusia hal-hal yang berbau dosa dan kemaksiatan, terus tidak hanya satu saat, tapi setiap saat selama manusia itu hidup di muka bumi ini, setan terus menghasut, membisik-bisikkan hal-hal yang berbau dosa dan kemaksiatan, mengajak manusia untuk berbuat dosa dan permusuhan, menggoda mereka agar terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Ini syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Bahaya atau enggak bahaya ini setan? Bahaya atau enggak? Bahaya. Bahaya. Bahaya sekali. Di mana setan ini tidak terlihat, di mana setan ini senantiasa menjadi musuh bagi kita, kita kadang seringnya lengah. Kadang seringnya lengah. Ternyata ada musuh sedang membisikkan kita untuk berbuat dosa. Setan sedang menggoda kita untuk berbuat kemaksiatan. Setan sedang mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang terlarang. Terus demikian setiap saat. Mungkin saat iman kita kuat, Allah bentengi hati kita dari bisikan-bisikan tersebut. Saat kita ingat Allah, berzikir mengingat Allah dengan zikir-zikir pagi dan zikir petang, Allah bentengi kita sehingga setan-setan tidak bisa membisikkan hal-hal yang berbau dosa dan kemaksiatan. Wal waswasah, yang namanya waswasah adalah as-sautul khafi min rih. Dari sisi bahasa Arab, waswasah itu suara lirih seperti angin yang dibisikkan di dalam telinga manusia atau di depan telinga manusia. Waswasah. Apakah kita mendengar bisikan-bisikan setan? Tidak. Namun apabila kita merasa berpikir sejenak, ini baru saja saya berbuat dosa, bisikannya di mana? Terngiang di benak kita ide-ide, pikiran-pikiran untuk berbuat jahat, untuk usil terhadap saudaranya, mencelakakan saudaranya, dan seterusnya. Ini bisikan syaitan yang terkadang kita tidak merasa telah dibisiki syaitan. Sadar-sadar, ternyata telah berbuat dosa. Nastaghfirullahal'azim wa natubu ilaih. Faqala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yuhsinu lahum asy-syarr wa yurihim iyyahu fi suratin hasanatin. Setan memperbagus kejahatan. Setan menghiasi dosa terlihat indah. Seakan-akan kemaksiatan itu adalah hal yang bagus, yang patut dirayakan setiap tahun misalnya. Ada kan kemaksiatan dirayakan? Ya, hari-hari perzinaan misalnya. Wah, kayaknya hari itu bebas manusia berbuat zina. Ada hari kasih sayang. Dengan slogan seperti itu dirayakan di tengah umat manusia. Seolah-olah bagus. Padahal, apa bentuk perayaannya? Hubungan terlarang antara kaum wanita dan kaum pria dihiasi oleh syaitan bahwasanya ini bagus, ini patut dirayakan setiap tahun. Kan kasih sayang. Kasih sayang itu bagus apa enggak? Ada rinciannya. Kalau yang tadi hubungan terlarang antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram atau tidak memiliki ikatan yang sah menurut agama, haram. Kasih sayang yang seperti itu, inilah jebakan syaitan. Itu adalah hasutan syaitan untuk manusia terjerumus ke dalam perbuatan zina. Zina bagus apa enggak? Enggak. Zina adalah dosa besar. Zina adalah dosa besar. Ada lagi kesyirikan-kesyirikan. Setan menghiasi bentuk kesyirikan itu. Ini patut dirayakan dalam bentuk acara tahunan. Korban bukan untuk Allah, tapi untuk siapalah, makhluk dari kalangan makhluk yang ditakuti. Dirayakan seolah-olah ini adalah satu hal yang baik. Namun sebetulnya itu adalah kesyirikan, yang mana Islam anti terhadap hal yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mengutus semua para rasul untuk mengingatkan hal ini. Enggak boleh kita berbuat kesyirikan. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Wong nyembelih nyebut nama selain Allah juga enggak boleh. Tidak boleh kita berbuat kesyirikan. Lah setan menghiasi itu seolah perbuatan syirik adalah perbuatan baik. Demikian pula setan menghiasi perbuatan bid'ah seolah-olah bid'ah itu adalah perbuatan baik. Ini kan ibadah. Ini kan zikir kepada Allah. Seolah-olah itu adalah perbuatan baik. Fayuhsinu lahu musyar. Maka setan menghiasi kejahatan di hadapan mata manusia seolah-olah itu adalah hasan, sebuah kebaikan. Wa yurihim iyyahum fi suratin hasanatin. Setan menampakkan bahwasanya kejahatan ataupun kejelekan itu dalam rupa yang bagus, patut dipuji, patut dirayakan, patut didukung, dan seribu alasan yang mungkin akan dihadirkan oleh setan di dalam benak manusia-manusia yang mengikutinya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faqala Imam Sa'di rahimahullah wa yunashitu iradatahum li fi'lihi wa yuqabbih lahumul khaira wa thabbituhum anhu wa yurihim iyyahu fi suratin ghairi suratihi wa huwa daiman bihadhil hali yuwaswisu wa yakhnus ay yata'akhkhar idza dzakara al-'abdu rabbahu wasta'ana 'ala daf'ihi. Imam Sa'di menjelaskan tentang setan. Kita masih berbicara tentang setan. Mereka yunashid iradatahum li fi'lihim, di samping tadi menggambarkan kejelekan itu sebagai kebaikan, seolah-olah kebaik atau kejelekan itu adalah kebaikan dalam bentuk yang baik, maka setan menghasung manusia. Tahu menghasung ya? Menghasung itu menyuruh, mendorong, memotivasi. Ayo lakukan. Lakukan dosa itu. Keutamaannya nanti seperti ini dan seperti itu. Digambarkan dosa itu punya keutamaan. Digambarkan bahwasanya zina itu punya keutamaan. Digambarkan bahwasanya pencuri itu punya keutamaan dan seterusnya. Agar manusia itu semangat li fi'lihi untuk melakukan perbuatan dosa. Karena sudah gelap, buta matanya, buta hatinya. La haula wala quwata illa billah. Kebalikannya, kalau tadi kejelekan ditampakkan sebagai satu kebaikan, setan juga punya trik lain. kebaikan-kebaikan yang sebetulnya itu berpahala di sisi Allah ditampakkan sebagai satu yang jelek. Ditampakkan sebagai satu yang jelek. Sehingga setan menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan itu. Jangan lakukan itu. Nanti seperti ini dan seperti itu. Nah, ini tipu daya syaitan. Wa yurihim iyyahu fi suratin ghairi suratih. Seolah-olah kebaikan itu bukan kebaikan. Digambarkan bahwasanya kebaikan itu bukan kebaikan. Bahwasanya hal-hal yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi bukan kebaikan. Cap-cap atau slogan-slogan atau propaganda-propaganda. Tahu propaganda? Ya, semacam berita yang disebarkan agar kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam seolah-olah jelek. Agar manusia itu menjauh dari agama Islam. Agama Islam, oh ternyata mengajarkan teroris ya agama Islam. Karena kebetulan kejadian teror bom dilakukan oleh kaum muslimin. Kebetulan di negeri kita seperti itu. Lah ini dijadikan alasan untuk menjelek-nyelekan Islam. Menjelek-nyelekan ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Dari mulai celana cingkrang, wah itu teroris. Pakai jenggot, wah itu teroris. Ada perempuan yang mengenakan cadar, wah itu teroris. Kebetulan ditampakkan kebaikan-kebaikan itu seolah-olah kejelekan. Padahal itu ajaran Nabi. Dari zaman dahulu kala, Nabi mengajarkan kepada kita, semua yang diseret melebihi mata kaki itu di dalam api neraka. Kemudian wanita disuruh menutup aurat. Dan hal-hal terkait dengan jenggot itu pun perintah Nabi untuk membiarkan jenggot kita tumbuh dari kalangan kaum laki-laki. Ajaran-ajaran Nabi yang merupakan kebaikan. Walaupun secara langsung kita tidak tahu hikmahnya apa sih jenggot dipanjangkan. Tapi karena itu adalah perintah dari Nabi, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kita sebagai umat Islam yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah, ya jalankan itu karena itu kebaikan. Tapi setan tidak. Tidak ingin manusia itu berbuat kebaikan. Tidak ingin manusia melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pahala yang berlipat. Wa huwa daiman bihadzihil hal yuwaswisu wa yakhnus. Inilah keadaan setan yang setiap saat seperti itu. Yuwaswis, membisik-bisikkan. Kalau sebelahnya lagi fokus, sebelahnya lagi dibisikkan. Kalau yang ini berzikir enggak bisa, ya coba dengan cara lain. Kalau yang ini rajin baca Quran, nah coba dengan cara yang lain dibisikkan dari sisi yang lain. Yakhnus ay yata'akhar idza dzakaral 'abdu rabbahu. Ini arti al-khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Yakhnus, sembunyi dia. Yata'akhar idza dzakaral 'abdu rabbah. Kalau lagi menggoda manusia, lagi membisikkan sesuatu hal ke dalam hati manusia untuk berbuat dosa, ternyata hambanya ini atau orangnya ini ingat Allah. Astagfirullahaladzim, ini ada pikiran jelek, pikiran kotor, ingin berbuat dosa. Setannya mundur. Ya ta'akhir, idza dzakaral 'abdu rabbah. Mundur dia, enggak bisa. Karena Allah lindungi siapa? Orang itu. Orang itu berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk atau terlaknat. Setannya mundur. Enggak bisa dia membisikkan bisikan-bisikan jelek ataupun kotor ataupun dosa. Wasta'ana 'ala daf'ih. Terlebih apabila hamba itu minta tolong kepada Allah untuk menghilangkan gangguan setan. Setan enggak bisa. Ini di antara ajaran Nabi yang diajarkan kepada kita, memang musuh kita enggak terlihat. Tapi senjatanya diajarkan. Ini untuk menghadapi musuh-musuh yang enggak terlihat itu, baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terlaknat. Sampai pun saat kita hendak membaca Quran, baca Quran itu kan ibadahnya. Andaikan satu rumah dibacakan surat Al-Baqarah, setannya lari. Tapi sebelum baca Quran, Allah berfirman, fa'idha qara'tal Quran, fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Sebelum baca Quran, berlindunglah engkau kepada Allah dari setan yang terlaknat. Kenapa? Agar dilindungi. Saat baca Quran itu, setan pun masih bisa membisik-bisikkan niat yang jelek. Wah, baca. Pertama kali baca tidak ada orang, masih biasa. Tiba-tiba ada orang di sebelahnya, wah, ada orang ini. Berubah niatnya. Apa? Diperbagus. Wah, ada orang. Ada orang lagi sini. Wah, tambah keras lagi. Orangnya di sana jauh. Kurang keras itu. Dikeraskan. Diperindah. Niatnya berubah. Gara-gara setan membisikkan niat-niat jahat di dalam hati orang itu. Maka di antara bimbingan Islam, Allah perintahkan kita, fa'idha qara'tal Quran, fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Sebelum baca Quran, berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk, yang terlaknat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, qala al-Imam Sa'di rahimahullah, fayambaghi lahu an yasta'ina wa yasta'ida wa yaqtasima birububiyatillahi linnasi kullihim. Atas dasar ini, hendaklah kaum muslimin dan muslimat meminta tolong kepada Allah untuk menghadapi setan. Atas dasar ini pula, hendaklah kaum muslimin meminta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Atas dasar ini pula, hendaklah manusia itu berlindung kepada Allah. Bukan sekedar orang-orang yang beriman saja. Semua manusia harusnya seperti itu. Berlindung kepada Allah dari setan yang terlaknat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fala tatimmu lahum illa bitaf'i syarri aduwihim. Maka hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan menolak kejahatan musuh-musuh mereka. Tatkala kita manusia hendak beribadah kepada Allah, bisikan-bisikan setan muncul, maka kita berlindung kepada Allah agar kita bisa menolak kejahatan musuh-musuh kita. Ada kalimat birububiyatillahi linnas wa biuluhiyatihi allati khalaqahum li ajliha wala tatimmu lahum illa bitaf'i syarri aduwihim. Diingatkan di sini oleh Imam Sa'di bahwasanya setan adalah musuh manusia. Musuh. Sekali lagi, setan adalah musuh. Di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, Allah mengingatkan kita. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Surat Al-Baqarah ayat 168. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Di setan kalau mau menjerumuskan manusia, enggak langsung, ayo maksiat, ayo zina, ayo berbuat dosa. Tidak. Tapi ada langkah-langkahnya. Tahapan pertama dari mata dulu. Dari mata nanti turun ke hati. Dari hati nanti turun kemana lagi? ke bawah lagi dan seterusnya, baru terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam perzinaan dan seterusnya. Maka waspadalah, kita harus tahu langkah-langkah itu ini ngarahnya kemana. Namun cara paling mudah adalah senantiasa mengingat Allah, ingat Allah, zikir, bentengi diri kita dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari zikir petang, zikir sore, melindungi. Kita baca zikir sore, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dilindungi sampai pagi. Kita baca itu 100 kali di waktu pagi, dilindungi sampai sore. Pelindungan. Membaca surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya, dilindungi. Bacanya waktu pagi, dilindungi sampai sore. Dibaca sore, dilindungi sampai pagi. Bentengi diri kita dengan zikir. Jangan lengah. Jangan lengah. Terus tajamkan pikiran kita. Waspada terhadap bisikan-bisikan syaitan. Ingat dan waspada. Demikian diantara semboyan yang sering kita dengar. Namun penerapannya, ingatnya kepada siapa ini? Kepada Allah. Tidak hanya ingat saja, namun kita pun ibadah sholat. Kalau saatnya kita puasa-puasa, saatnya harus membayar zakat, ya bayarlah zakat. Bisa mampu untuk haji umroh, lakukan. Dan seterusnya. Dan waspada dari bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan umat manusia kepada dosa dan permusuhan. Banyak ayat tadi diantaranya surat Al-Baqarah 168, innahu lakum aduwun mubin. Al-Baqarah 208 itu juga innahu lakum aduwun mubin. Dalam surat Al-An'am, surat Yusuf, surat Al-Isra, Al-Qasas, surat Fatir, banyak mengingatkan kita bahwasanya setan adalah musuh. Musuh yang tidak terlihat. Maka jadikan setan sebagai musuh. Waqala al-Imam As-Sa'di rahimahullah alladhi yuridu an yaqnata an yaqta'ahum anha wa yahulu bainahum wa bainaha wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Imam As-Sa'di menjelaskan, setan ingin agar manusia terputus hubungannya dengan Allah. Itu setan. Kalau zikir justru menyambung hubungan seorang hamba dengan Allah. Hatinya akan menjadi tenang kalau seorang manusia berhubungan dengan Allah. Dalam Quran diingatkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah wahai manusia, dengan berzikir mengingat Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Zikir. Dari yang diucapkan atau yang dilakukan dengan amal ibadah sholat misalnya, termasuk belajar agama di satu pengajian dan hal-hal yang lainnya. Namun secara umum zikir, mengingat Allah, itu menenangkan hati, tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setan tidak. Inginnya memutus hubungan itu agar bisa dipermainkan hati manusia, agar bisa dijerumuskan ke dalam dosa dengan langkah-langkah yang sudah berabad-abad dicanangkan oleh siapa? Iblis. Sudah berabad-abad ini, kejahatan itu sudah ada berabad-abad. Kira-kira semakin canggih apa semakin kuno? Canggih. Teknologi aja sekarang kita bersuara pakai mikrofon bisa didengar 100 meter atau ratusan meter. Teknologi semakin canggih. Tipu daya iblis sudah dicanangkan sejak diciptakannya Adam. Bahkan bersumpah akan menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus. Ini iblis, Abu Syayatin, Abu Jin, bersumpah untuk menyesatkan umat manusia. Iblis sudah mati belum? Belum. Iblis termasuk makhluk yang ditunda kematiannya. Sebagaimana Dajjal juga ditunda kematiannya. Untuk ujian bagi manusia. Barang siapa mengikuti jejak langkah setan, maka ia berhak mendapatkan siksa api neraka. Wal'iyadu billah. Wa nabidin rahimani wa rahimakumullah wa yuridu an yaj'alahu min hizbihi. Setan ingin agar manusia menjadi pengikutnya, menjadi pengikut golongannya. Liyakunu min ashabi sa'ir, agar kelak manusia-manusia itu menjadi penghuni neraka karena dosa yang mereka lakukan. Wal 'iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu musuh bagi kalian wahai manusia, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan teman, agar kalian nanti menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Ini setan punya misi seperti itu. Ini berkaitan dengan setan musuh kita. Wa qala Imam Masa'di rahimahullah, wal waswas kama yakunu minal jin yakunu minal ins, walihada qala minal jinnati wan nas. Namanya bisikan-bisikan itu tidak hanya berasal dari setan bangsa jin yang tak terlihat. Bisikan-bisikan itu juga bisa berasal dari setan dari kalangan manusia. Maka dikatakan dalam Quran akhir surat An-Nas ini, minal jinnati wan nas. Minal jinnah, minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Ada setan dari kalangan jin yang tak terlihat, ada setan dari kalangan manusia yang durhaka, yang sombong, yang melampaui batas, yang jahat, yang keji, yang jelek, mengajak senangnya kok dosa, mengajak manusia senangnya atau seringnya mengajak manusia untuk berbuat kejelekan. Hati-hati dengan manusia tipe yang seperti itu. Kita pun patut berlindung kepada Allah dari gangguannya. Secara umum, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk, siapapun itu makhluknya, jin, manusia, hewan, tumbuhan, atau apapun itu yang bisa mencelakakan manusia. Kalau kita baca doa ini, ketika sampai di satu tempat, Allah akan lindungi. Kalau ditakdirkan kita diserang, mungkin efeknya tidak terlalu parah. Mudah-mudahan seperti itu dengan membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mungkin ini sangat efektif atau bermanfaat bagi orang-orang yang sering bepergian. Masuk satu kampung, baca doa ini. Keluar kampung, masuk hutan, baca doa ini. Keluar hutan, masuk laut, baca doa ini. Keluar dari laut, masuk pantai, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, agar terhindar dari kejahatan makhluk, jin, setan dari kalangan manusia. Kejahatan-kejahatan mereka juga sering mengancam umat manusia. Rasul mengatakan, barang siapa mengucapkan doa ini akan dilindungi hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dilindungi sampai ia keluar dari tempat itu. Sehingga sebetulnya kita diajarkan untuk tidak takut dengan makhluk. Karena ada doa-doa perlindungan seperti ini. Wah, ini ada rumah kayaknya angker. Tapi bukan karena uji nyali ya. Ini rumah lumayan murah dibeli. Murah kan dibeli. Ketika mau masuk, jangan lupa baca doa ini. Rumor atau cerita yang beredar, sering ada gangguan-gangguan di rumah itu. Baca doa ini sebelum masuk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah, bersihkan rumah itu, dicat, direnovasi. Jadi bagus. Untung apa enggak untung ini? Untung, belinya murah. Aman insya Allah dibersihkan rumah itu setelah membaca doa. Baca surat Al-Baqarah, diruqyah rumah itu. Bacakan Quran untuk sholat sunnah, untuk ibadah kepada Allah. Ini ajaran Islam yang sempurna, mengajarkan ketenangan kepada umat manusia. Mengajarkan ketenangan. Gangguan memang ada. Gangguan tidak bisa dipungkiri. Kejahatan di tengah manusia mungkin bisa dijumpai tiap hari. Tidak hanya di satu kota. Satu kota pun mungkin beberapa kejahatan terjadi. Namun Islam mengajarkan ketenangan. Baca doa perlindungan. Baca doa perlindungan. Ambil sebab agar terlindungi dari kejahatan makhluk. Siapapun itu makhluknya. Setan, jin, penghuni rumah angker, atau yang dianggap bisa menjadikan orang itu binasa, celaka, bermadarat, terkena racun, sengatan kalajengking, ular, atau apapun, baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau dibaca sore hari 3 kali, kata Rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tenang hati kita. Dengan keyakinan yang mantap dan pasti, Allah yang maha kuasa dari atas arsy-Nya melindungi kita yang ada di muka bumi ini. Yakin. Itu harus diyakini 100%. Allah akan melindungi kita. Doa diresapi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.